بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah sebagian penjelasan faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-169. Nah, yang kita cetakan kita ini ya, 169. Yang bagian atas itu qala al-imam al-mujaddid Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wal-mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'in. Rasa cinta itu terbagi menjadi empat bagian. Yang bagian atas itu, Pak. Pertama, mahabbatun syaqiyah. Sudah kita lewati kemarin ya. Pertama adalah rasa cinta yang bentuknya adalah kesyirikan. Wahumul ladhina qala Allahu fihim. Yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala telah berfirman mengenai keadaan mereka. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qaulihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Namun balasannya sangat mengerikan sekali, tidaklah mereka keluar dari api neraka. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka tidak keluar dari api neraka. Apalagi orang-orang munafikin. Kalau orang-orang munafikin jelas berada di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Karena orang munafik enggak nampak, beda dengan orang kufar. Kalau orang kufar jelas kekufurannya. Orang musyrik juga jelas kesyirikannya. Tapi kalau orang munafik bagaimana? Enggak nampak. Karena orang munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Jadi enggak nampak itu loh. Oleh karena itu tempatnya berada di api neraka yang paling bawah sebagai hukuman balasan terhadap dalam keyakinan dan juga keadaannya tadi. Kita lihat syarahnya bawah itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Jadi wa minan nas min sini min namanya min tab'idiyah. Min tab'idiyah itu min yang menunjukkan sebagian. Bukan semua manusia tapi sebagian manusia. Kan gitu ya enggak? Bukan semua manusia kan, tapi sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. Menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua manusia, sebagian saja. Ai subaha'u wa nudara'u lillahi azza wa jal. Maksudnya adalah di antara manusia ada yang menjadikan subaha, seseorang menjadikan apa? Sesuatu yang serupa atau tandingan-tandingan atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru ya. Fa kullu ma ubida min dunillahi faqad ittukhidha niddanillah. Maka setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh sesuatu tersebut telah dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang nyembah batu, nyembah bulan, nyembah bintang, berarti dia menjadikan bulan, bintang, batu tersebut adalah apa? Tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Naam. Wa syabihan lillahi azza wa jal, dan juga bentuk syabihan, penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adilan lillahi azza wa jal, dan sebagai bentuk apa? Membikin tandingan sesuatu yang menyepadani Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ada yang mampuan itu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikuna yuhibbuna ma'budatihim mahabbatan shadidatan. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka mencintai sesembahan-sembahan mereka dengan rasa cinta yang sangat cinta. Nah, bahkan terkadang kalau berhalanya kita hancurkan marah. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya waktu itu. Bapaknya penyembah berhala, punya pasukan-pasukan juga. Suatu ketika berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, semua dihancurkan, tinggal ditinggalkan berhala yang paling besar. kemudian dikalungkan kapak di leher berhala tersebut. Akhirnya bapaknya marah-marah. Apa kamu yang melakukan seperti ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawabannya sangat enteng dan mudah sekali. Tanya kepada berhala yang paling besar ini jika bisa bicara. Makanya, menunjukkan bahwasanya diremehkan. Karena yang namanya batu gimana? Nggak bisa bicara lah. Yang namanya batu tidak bisa berbicara. Akhirnya apa? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, tanya berhala yang paling besar ini kalau seandainya bisa bicara, akhirnya semakin marah bapaknya. Nah, akhirnya berupaya untuk bagaimana caranya membunuh Nabi Ibrahim AS, bapaknya sendiri. Nah, kemudian setelah itu membuat api. Dinyalakan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak apa? Tidak membiarkan begitu saja. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa kemarin? Khalil. Khalil Rahman. Kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah hamba yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi lebih daripada al-mahabbah itu. Nah, akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang menyala-nyala yang panas itu, seketika langsung menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim pun tidak terbakar oleh api. Namun Nabi Ibrahim AS ketika menghadapi sesuatu yang genting, kemudian mengerikan seperti itu, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini termasuk juga pedoman atau istilahnya sandaran kita kalau menjumpai sesuatu yang menyedihkan atau menakutkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan itu ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya hanya Allah lah yang telah, hanya Allah lah yang akan mencukupi kita dan Allah Ta'ala sebaik-baik penolong kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ketika na'am barakallahu fikum orang-orang kufar Quraisy menakut-nakutin. Manusia mereka semuanya berkumpul untuk menyerangmu, untuk membunuhmu. Apa yang Rasulullah ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paham ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penolong kita. Nah, barakallahu fikum. Mudah kalimatnya ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah. Berikutnya barakallahu fikum, kata beliau, walidzalika yamutuna dunaha wa yuqtalun dunaha. Oleh karena itu, mereka orang musyrikun, nah mereka meninggal. Nah, meninggal barakallahu fikum hamidakumullah di atas kesyirikan dan mereka dibunuh di atas kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka mencintai apa? Mencintai berhala-berhala mereka. Nah, mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu musta'an. Walau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha. Kalau seandainya mereka tidak mencintai berhala-berhala tersebut atau tidak mencintai sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, niscaya mereka tidak akan diperangi oleh dengan sebab perbuatan tersebut. Lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha. Tapi yang bikin permasalahan mereka itu berpegang teguh dengan berhala-berhala tadi. Berpegang teguh dengan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nah mereka pun mencintai berhala-berhala tersebut dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annaha usribat fi qulubihim, dikarenakan sudah tertancap di dalam hati-hati mereka. Perbuatan kesyirikan itu sudah nancap di dalam hati mereka. Nah, barakallahu fikum, sudah masuk seakan-akan terminum di dalam hati-hati mereka sehingga mereka mencintai apa? Mencintai berhala-berhala tadi dan menyembahnya. Allahul musta'an. Wal 'iyadu billah, kata beliau, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Perhatikan keadaan orang-orang musyrikin, dan apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala semata, disebutkan nama Allah taala di hadapan mereka, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, langsung gemetaran, gemetaran dan ras yang dana badan. Nah, barakallahu fikum, mendongkol, atau mendongkol ya. Mendongkol hati-hati mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, wa idza dzukira alladziina min duni, wa idza dzukira alladziina min duni, dan ada, apabila disebutkan yang selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala dan misalnya idza hum yastabshiru, tiba-tiba mereka senang. Tiba-tiba mereka apa? Senang dan bangga. Allah musta'an. Berikutnya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman justru mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-musyrikina yuhibbuna Allah mahabbatan mustarakatan bainahu wa baina ghairihi. Dikarenakan orang musyrikin mereka mencintai Allah Ta'ala tapi dengan kecintaan yang apa? Yang mustarakah, yang terbagi-bagi. Jadi kecintaan mereka la'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah terbagi-bagi. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya bainahu wa baina ghairihi. Cintanya mereka terbagi. Cintanya mereka kepada Allah dan cintanya mereka kepada para berhala-berhala tadi itu. Berarti kan enggak murni. Berbeda kalau orang yang mencintakan, yang mencurahkan cintanya murni kepada satu barakallahu fikum satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti murni. Tapi mereka tidak. Mereka mencampur adukkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa? Makhluknya. Padahal jaminan yang sangat luar biasa dan besar bagi orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Jaminannya apa jaminannya? Jaminannya mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Di dunia diamankan dari penyakit kesyirikan, di akhirat diamankan dari azab neraka. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Mendapatkan hidayah dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan dalam keimanan mereka dengan kesyirikan. Na'am barakallahu fikum hamidakumullah. Niscaya mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka dapatkan petunjuk. Paham ya? Jadi orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman, maksudnya kedzaliman di situ adalah kesyirikan, niscaya mereka akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Dunia diamankan dari fitnah apa? Syirik, bid'ah dan semisalnya. Di akhirat diamankan dari azab neraka. Nah, dan mereka mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa amma mahabbatul mu'minin lillahi fahiya mahabbatun khalisatun. Adapun cintanya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang murni, murni. Nah, tidak diperuntukkan untuk yang lainnya. Murni mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walau yara alladzina zalamu ijrauna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan kalau seandainya orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, maksudnya kesyirikan, nah ketika mereka melihat azab anna al-quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan semuanya, kekuatannya mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allaha syadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki adab yang sangat dahsyat. Naam. Kenapa demikian ikhwani fillah a'azzani wa azzakumullah? Karena orang kufar mereka membagi-bagi rasa cintanya. Dibagi sebagian untuk Allah taala, sebagian untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Itu. Adapun orang-orang mukminin murni cintanya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tunggal dan Maha Esa. Naam. Yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, "Lau ya'lamuna ma sayauluna ilaihi yaumal qiyamah." Kalau seandainya, ini penjelasannya, kalau seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka kembali nanti dari kiamat, ma'aman abaduhum, bersama berhala-berhala yang mereka sembah, lakana lahum halun akhar. Niscaya mereka punya keadaan yang lain kalau tahu. Jadi mereka itu menyembah berhala kenapa sih? Karena mereka sebenarnya enggak tahu nanti keadaan di akhirat bagaimana itu. Kalau seandainya mereka tahu, niscaya mereka akan berubah pada keadaan yang lain. Ewa. Oleh karena itu mereka ketika tidak tahu, menyembah Allah, kemudian menyembah berhala, menyembah patung atau menyembah bebatuan, itu karena mereka enggak tahu nanti bagaimana keadaan di akhirat. Di antaranya itu. Tapi kalau seandainya mereka tahu, niscaya apa keadaannya lain nanti. Nah, kita lihat di sini. Li'annahum fi yaumil qiyamah, dikarenakan nanti di hari kiamat yatabarra'al matbu'un minal atba'. Di hari kiamat nanti orang-orang yang diikuti, yang disembah selain Allah itu akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Nah, jadi contohnya misalkan dulu dia sembah, dia mengatakan, "Ngapain dulu kalian nyembah kami? Kami tidak nyuruh," kan itu. Jadi nah barakallahu fikum, berhala-berhala atau orang-orang yang disembah selain Allah Ta'ala akan berlepas diri dari apa? Orang-orang yang menyembahnya. Nah, jadi yang disembah tadi mengatakan, "Kenapa kalian menyembah kami? Kami tidak nyuruh kalian menyembah kami." Paham ya? Jadi di situ nanti banyak perdebatan. Dalam artian banyak yang istilahnya itu sesembahan-sembahan mereka berlepas diri dari perbuatan mereka. Bayangkan itu. Nah, kalau mereka itu tahu keadaan ini, misalnya mereka tidak menyembah. Kan itu. Allah SWT lihat di sini. Wa yakdzibuna huma yaqulun, dan mereka pun saling berdusta dan mengatakan, "Nahnu ma amaran. Nahnu ma amarnakum bi ibaratina," ya kan? Kami tidak pernah memerintahkan kalian menyembah kami. Ya kan? Nah, sekarang berhala-berhala, patung-patung, kuburan-kuburan atau mayit-mayit sudah meninggal itu, nah barakallahu fikum, hukum globalnya kan mereka tidak pernah menyuruh untuk ibadahi. Nah, orang-orang itu yang menyembah berhala tadi atau menyembah orang-orang saleh atau semisalnya, nah barakallahu fikum, nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan ucapan seperti ini. "Kami tidak pernah memerintahkan kalian menyembah kami." Nah. Wala alimna annakum ta'budunana, dan kami pun enggak tahu kalau kalian ternyata menyembah kami. Ya kan? Jadi misalkan orang-orang saleh sudah meninggal atau wali-wali Allah Ta'ala itu kan enggak tahu kalau ternyata disembah. Karena mereka sudah meninggal itu. Nah, nanti di akhirat berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menyembah nam tadi, mengatakan, "Kami tidak pernah memerintahkan kalian menyembah kami, dan kami pun enggak tahu ternyata kalian menyembah kami." Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Ittabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab, ketika orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, mereka berlepas diri. Ya, nah, atau ketika berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah, mereka berlepas diri. Nah, dari yang apa? Terhadap perkara yang diikuti tadi itu, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi berhala-berhala tadi atau sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala berlepas diri dari perkara-perkara yang mereka lakukan. Apa maksudnya ya? Nah, jadi mereka kan menyembah. Nah, orang-orang yang disembah selain Allah ini enggak apa, tidak mau, dan bahkan mengatakan, "Siapa yang nyuruh kalian menyembah kami?" Gitu loh. "Siapa yang nyuruh kalian menyembah kami?" Naam. Wa taqatta'at bihimul asbab. Naam, dan semua, naam barakallahu fikum, rasa cinta di sini pun terputus, enggak ada lagi di situ. Naam, Allah musta'an. Karena mereka kecintaannya terbagi dari itu. Cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada berhala-berhala mereka. Wal asbab hiyal mahabbah. Asbab di sini maknanya adalah mahabbah, rasa cinta. Kama yaqulu Ibnu Abbas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah ahlu tafsirnya para sahabat. Ibnu Abbas adalah siapa? Para sahabat. Waktu itu umurnya masih muda. Nah, umur beliau sekitar 15 tahun, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya seseorang itu diangkat derajatnya bukan karena umurnya ya. Umurnya tua atau muda bukan, tapi karena ilmunya. Nah, Abdullah Ibnu Abbas ini, beliau memang Allah Ta'ala berikan apa, keilmuan dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Karena suatu ketika Rasulullah mendoakan apa? Mendoakan barakallahu fikum Abdullah bin Abbas tersebut. "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini dalam masalah ilmu agama dan ajarkanlah padanya ilmu tafsir. Dan terbukti Abdullah bin Abbas dalam keadaan usia yang sangat muda tersebut 15 tahun sudah dikatakan ahli tafsir. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kama yaqul Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-mahabbah allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatihim inqata'at." Artinya rasa cinta yang dahulu mereka lakukan di dunia antara mereka dan antara berhala-berhala mereka atau antara sesembahan-sesembahan mereka, inqata'at, terputus, enggak ada lagi. Lalu berhala gimana? Mereka mencintai berhala-berhala benda mati. Nah, itu pun nanti berlepas diri dari perbuatan mereka. Enggak ada lagi di situ. Nah, berhalanya menolong, "Kamu dulu telah mencintai kami, sekarang kami bantu kalian," enggak ada. Bahkan berlepas diri, "Siapa yang nyuruh kalian nyembah kami?" Gitu loh. Allahu musta'an. Ba'da an kanu yattahabuna fid dunya, yang dahulunya mereka justru saling mencintai di dunia, saru yatala'anuna fil akhirah. Nanti di akhirat saling melaknat itu. Jadi, nah, orang-orang yang sembah selain Allah dengan penyembahnya itu saling melaknat. "Siapa yang nyuruh kalian nyembah kami? Kami enggak tahu kalau kalian nyembah kami." Seperti itu. Allah musta'an. "Innamat takhattum min dunillahi awsanan mawaddatan mawaddatan mawaddatan bainikum Innama attakhadtum min dunillahi awthana, hanya saja kalian menjadikan selain Allah itu sebagai berhala-berhala atau patung-patung atau sesembahan-sembahan. Mawaddata bainikum fil fil hayatid dunya. Ya, dalam keadaan apa? Na'am barakallahu fikum, kalian menjadikan rasa cinta kalian diberikan kepada siapa? Berhala-berhala itu di kehidupan dunia. Paham maksudnya ya? Sebabnya karena itu. Jadi mereka menjadikan rasa cinta mawaddah itu rasa cinta juga diberikan kepada berhala-berhala atau tandingan-tandingan mereka. Nah, mawaddah rasa cinta. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum bi ba'da wa ma'wakum an-nar. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang tadi yang saling menyembah berhala tadi barakallahu fikum, na'am, di hari kiamat nanti saling apa saling mengkafirkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dan saling melaknat sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dan tempat kembalinya di mana? Di neraka. Wa ma'wakum an-nar. Dan tempat kembali mereka di neraka. Na'am barakallahu fikum. Amal ladzina abadullaha wa akhlasu lahul ibadah. Adapun orang-orang yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikhlaskan ibadah murni untuk Allah taala, fa innallaha jalla wa ala yatawalahum fil akhirah wa yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannah masyaallah. Adapun orang-orang yang menyembah Allah taala dan mengikhlaskan ibadah murni kepadanya untuk Allah taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Perhatikan, akan mencintai mereka dan akan menolong mereka di dunia, di akhirat, dan Allah Ta'ala akan muliakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya, masya Allah. Jadi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum belum pernah terpetik pada benak manusia, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Kemudian na'am barakallahu fikum belum pernah juga terdengar oleh na'am telinga manusia. Maksudnya apa? Maksudnya itu na'am barakallahu fikum sesuatu yang belum pernah na'am barakallahu fikum mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu memang diberikan apa? Diberikan keutamaan tersendiri dan juga kelebihan tersendiri sehingga waktu itu Rasulullah pun juga ditampakkan padanya surga dan neraka. Nah. Berikutnya kata beliau, "Hadza ma'alul mu'minin fil akhirah." Inilah tempat kembalinya orang-orang yang beriman di akhirat. Wadzaka ma'alul musyrikin fil akhirah, dan itu tempat kembalinya orang-orang musyrikin di akhirat nanti. Wa in kanu fid dunya yatamassakun bi ibadati tilkal ma'budat, walaupun mereka orang-orang musyrikin di dunianya mereka saling berpegang erat, na'am barakallahu fikum, berpegang teguh atau na'am barakallahu fikum memegang erat, na'am, dengan mengibadahi sesembahan-sembahan tadi. Jadi mereka orang-orang musyrikun ketika di dunianya mereka sangat erat di dalam berpegang teguh dengan apa? Menyembah berhala-berhala mereka, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat apa? Terputus semuanya itu. Nah, bahkan saling melaknat. Saling melaknat juga saling berlepas diri. Kami enggak nyuruh. Salah siapa kalian menyembah kami gitu. Saling gitu. Nah. Wa yuqanam wa yuqatiluna dunaha wa yastamuna wa yastamituna wa yuzhiquna anfusahum difa'an anha. Nah, dulunya di dunia mereka saling berperang. Saling berperang demi mempertahankan sesembahan-sembahan mereka. Dan juga mereka bahkan saling apa saling membunuh, saling mematikan. Dan juga mereka saling mengalirkan atau na'am barakallahu fikum menumpahkan darah-darah mereka atau istilahnya saling menghilangkan nyawa-nyawa mereka dalam rangka apa? Membela sesembahan-sembahan selain Allah taala. Kan seperti itu. Habis-habisan itu kan. Nah, bagaimana Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam pertahankan berhala tersebut habis-habisan? Kemudian orang kufar Quraisy ketika dinasihati Rasulullah dia dakwahkan kepadanya dakwah tauhid marah, enggak mau. Pengennya itu ingin menyembah Allah Ta'ala dan juga menyembah yang lainnya. Oleh karena itu marah waktu itu salah satu di antara mereka. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim. Aja'alal aliyata ilaha wahida. Aja'alal aliyata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini jadikan satu sembahan? Gak mau mereka. Jadi sembahan yang banyak itu dihilangkan kemudian murni agar menyembah satu saja. Gak mau mereka. Marah. Namallahu musta'an. Kita lihat di sini. Fa innaha yaumal qiyamah satanqalibu hadhil mawaddah wa hadhil silah tanqalibu adawatan wa qati'atan wal iyadu billah. Maka sesungguhnya nanti di hari kiamat sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala akan berbalik, akan berubah kecintaan dan juga hubungan mereka akan berubah menjadi apa? Permusuhan dan juga saling memutuskan. Nah, putus pokoknya sudah. Tidak ada hubungan lagi. Salah siapa kalian menyembah kami? Seperti itu. Wal'iyadu billah. Dan berlindung itu hanya kepada Allah Ta'ala. Perhatikan berikutnya. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Artinya, persahabatan. Nama atau kerabat dekat itu nanti. Pertemanan, persaudaraan. Itu nanti di hari kiamat. Sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu kalau menjadikan saudara, berteman, itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uangnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, berteman, upayakan karena Allah Ta'ala. Karena kalau karena uangnya, kalau uangnya habis bagaimana? Enggak cinta lagi. Kan itu. Atau karena jabatannya, kalau dia dipecat sudah enggak ada jabatan lagi bagaimana? Enggak cinta lagi kan itu. Tapi kalau kecintaan kita sesama ikhwah, sesama saudara ahlus sunnah wal jamaah terutama, dan dibangun di atas Al-Quran wa sunnah, kecintaannya dibangun di atas iman, dibangun di atas taqwa, insyaAllah akan kekal insyaAllah. Sampai nanti di akhirat pun saling apa? Saling berjumpa dan bertemu. Tapi kalau persahabatan dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas kecintaan terhadap dunia, dibangun dikarenakan hartanya dan semisalnya, itu nanti akan terputus di akhirat. Allahumma musta'an. Nah, dan bahkan sebelum di akhirat pun di dunia seperti itu, ya enggak? Kalau orang itu mencintai saudaranya karena uang, itu nanti kalau uangnya habis ya dia enggak cinta lagi. Ya enggak? Seperti itu. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, enggak pandang ada uang atau enggak ada uang, cinta. Karena sama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat berikutnya. Ma yabqa illal mawaddah bainal muttaqin. Tidak tersisa nanti di hari kiamat kecuali adalah rasa cinta yang diberikan atau yang terjadi di antara orang-orang yang bertakwa. Li'annaha mu'assasatun ala asasin sahih. Dikarenakan rasa cinta yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa dibangun di atas fondasi yang benar. Sejak awalnya sudah benar. Jadi kalau kalian atau kita melakukan atau punya rasa cinta dengan saudara kita, sama ikhwah misalkan, dibangun sejak awalnya itu di atas apa? Kecintaan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Nanti sampai di akhirat pun akan langgeng. Akan senantiasa na'am barakallahu fikum bisa bertemu dan berkumpul. Tabqa fid dunya wal akhirah. Manakala rasa cinta tersebut dibangun di atas pondasi yang benar, maka akan senantiasa tetap ada di dunia dan di akhiratnya. Amal mawaddah allati bainal kuffar wal musyrikin. Adapun rasa cinta yang na'am dilakukan atau yang ada pada orang kufar dan orang musyrikin, fa innaha tanqati'u wa tanqalibu ila adawatin Allahul musta'an. Adapun rasa cinta yang ada pada orang-orang kufar dan yang ada pada kaum musyrikin, itu nanti di akhirat apa? Akan terputus dan akan berubah menjadi musuh. Allahul musta'an. Naam. Jadi kita harus berhati-hati barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kemudian berikutnya, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, makin atas itu, al-mahabbatu tsaniyah. Naam, rasa cinta jenis yang kedua, hubbul batil wa ahli. Mencintai kebatilan dan pelakunya. Contohnya apa contohnya? Contohnya mencintai kebid'ahan dan pelaku bid'ah. Masuk. Ya enggak? Dan kita enggak boleh cinta kepada kebid'ahan dan juga tidak boleh cinta kepada pelakunya. Kita enggak boleh cinta dengan apa? Naam barakallahu fikum, acara Maulid Nabi itu tidak boleh juga cinta kepada orang yang melaksanakannya. Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Bahkan kalau seandainya afwan ya, misalkan kita penjual makanan, dia terang-terangan, Pak, besoknya akan ada acara Maulid. Kami pesan 1000 porsi kan. 1000 porsi bayangkan enggak sembarangan itu. Kalau misalnya dilayani uangnya banyak, tapi karena kita menjaga agama kita dan itu adalah perkara bid'ah, kita lebih baik menolak dengan cara halus. Maaf Pak kalau seperti ini kami enggak bisa. Ya. Mungkin Bapak mencari yang lain saja, seperti itu. Nah, karena kalau kan seandainya kita menolong dia dalam keadaan tahu untuk acara apa, acara kebitahan, kita enggak boleh. Kecuali kalau kita enggak tahu, ada orang pesan 1000 porsi. Enggak tahu kita. Ya kita layani aja, ternyata setelah dibeli, kemudian dibayar, ternyata digunakan untuk acara maulid. Nah, dosanya bukan kita. Dia. Karena barakallahu fikum. Tapi kalau kita sudah tahu sejak awal, jangan. Oh ya, sebagian orang kan, wah eman-eman 1000 porsi ini. Oh ya, mungkin sehari aja dapatnya cuma 500 pun enggak ada katanya. Ini 1000 porsi. Tapi untuk bid'ah ya tadi ya, hati-hati na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, al-mahabba ats-tsaniyah, rasa cinta yang kedua, jenis yang kedua, hubbul batil wa ahli, mencintai kebatilan dan pelakunya. Nah, ini enggak boleh ini. Ini kecintaan yang haram. Wa bughdul haqqi wa ahli, dan membenci kebenaran serta pelaku kebenaran. Jadi dibalik gitu. Wa hadhihi sifatul munafiqin. Yang seperti ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu kelihatannya sama kita. Kelihatannya sama kaum muslimin, tapi hatinya itu sangat benci dan tidak suka dengan kaum muslimin. Tidak suka dengan keislaman. Oleh karena itu, orang-orang munafikin yang barakallahu fikum, mereka dikenal dengan apa? Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan apa? Keislaman. Dan waktu itu banyak sekali ya, di Madinah ketika Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah banyak sekali orang-orang munafikin. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpinnya orang-orang munafikin. Jadi pemimpinnya orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kurang-kurang sekali itu. Nah, kelakuannya itu sangat jahat sekali. Terkadang mencaci maki Rasulullah, terkadang ketika perang ikut berangkat, tapi sampai pertengahan perjalanan pulang lagi. Seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, kadang mimpin itu, mimpin. Bareng berangkat bersama rombongan Rasulullah juga. Tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Nah, orang munafikun seperti itu. Nah, karena takut mati. Kemudian, yang membuat fitnah menuduh Aisyah, istri Rasulullah berzina siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Menyebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina, bayangkan itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu pemimpinnya orang-orang munafikin. Ra'isul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin. Nah, Allah musta'an. Kita lihat penjelasannya itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, mahabbatul batil wa ahlih, mencintai kebatilan dan pelaku kebatilan. Ini haram. Enggak boleh kita mencintai kebid'ahan dan pelaku bid'ah, enggak boleh. Naam. Wa bughdul haqqi wa ahlih, dan justru membenci kebenaran dan apa? Dan pelaku kebenaran. Itu seperti ini berarti terbalik orangnya. Bang ya, dalam artian keliru dia. Seharusnya mencintai kebenaran dan pelaku kebenaran, dan membenci kebatilan dan juga apa, pelaku kebatilan. Namun orang ini enggak. Jenis cinta yang kedua ini mencintai kebatilan dan pelaku kebatilan. Kata beliau, hadhihi sifatul munafikin. Ini adalah sifatnya orang-orang munafikin. Fa innahum yuhibbunal batil wa yakrahunal haq, dikarenakan mereka mencintai kebatilan dan mereka membenci kebenaran. Yuhibbunal kufar wa yubghidunal mu'minin. Mereka mencintai orang-orang kafir dan mereka membenci orang-orang mukminin. Ini keadaan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Nah, yang dimaksud sini adalah orang yang memiliki apa? Nifaknya nifak apa? I'tiqadi. Karena nifak terbagi menjadi dua. Nifak amali sama nifak apa? I'tiqadi. Nifak amali itu kemunafikan yang bentuknya itu perbuatan. Seperti perbuatan-perbuatan orang munafik. Rasulullah mengatakan ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Ini pertama ini. Tanda-tanda orang munafik, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah munafik yang nifaknya perbuatan. Itu ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata apa? Dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Naudzubillah ya, ini sifat-sifatnya orang-orang munafikin, perbuatannya orang-orang munafikin. Nah, pelakunya bagaimana tidak dikafirkan? Pelakunya dinasihati, dia termasuk melakukan dosa besar. Adapun nifak yang sifatnya i'tiqadi tadi, nifak yang sifatnya keyakinan, membenci agama Islam, tapi menyembunyikan kekufuran tadi itu, kekufurannya enggak ditampakkan, dia seakan-akan beragama Islam, nah itu kafir orangnya. Apa maksudnya ya, bedanya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang kafir yang nifaknya nifak apa tadi? I'tiqadi. Adapun nifaknya amali belum dikafirkan, cuma dinasihati. Karena dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Nah, Allahu musta'an. Kata beliau, "Wa nifaqu huwa idharul Islam wa ibtalul kufri." Masyaallah. Jelasin oleh Syekh Shalih Fauzan bagus sekali ini. Dan nifak itu, kemunafikan itu adalah idharul Islam wa ibtalul kufri. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Apa maksudnya ya? Dalam itu yang namanya kemunafikan. Beliau jelaskan sangat bagus sekali itu. Wa alamatul munafikin, dan tanda orang-orang munafik, annahum yuhibbuna ahlal batil wa yubghiduna ahlal haq. Tandanya adalah apa? Mereka mencintai pelaku kebatilan dan membenci pelaku kebenaran. Bayangkan terbalik. Fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haqqi khususan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat orang kok dia itu membenci pemegang kebenaran secara khusus, membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yubghidu ulama al-ummah, dan dia membenci para ulama umat ini, ulama ahli sunnah maksudnya ya, wa aimatal muslimin, dan benci kepada para pemimpin kaum muslimin, fa'lam annahu munafiq, ketahuilah bahwasanya orangnya orang apa? Orang munafik, hati-hati. Wa in kana yudhhirul Islam, walaupun dia menampakkan keislaman, enggak usah ragu lagi. Dia memang menampakkan keislaman. Nah, barakallahu fikum. Kalau bersama kaum muslimin mengatakan orang kufar itu enggak bagus gini-gini, tapi kalau bersama orang kafir malah menghina kaum muslimin. Nah, itu. Itu hati-hati, itu memiliki jiwa-jiwa kemunafikan. Kata beliau, wa in kana yudhhirul Islam, walaupun dia menampakkan keislaman, wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fi dhahir, walaupun dia pun apa bersaksi dengan dua syahadatain, bayangkan itu. Walaupun dia na'am barakallahu fikum menampakkan keislaman, bersaksi dengan dua syahadatain, tapi perilakunya seperti itu, lakinnahu fil batin mulhidun kafirun yatasattar bil Islam wa bis syahadatain. Akan tetapi dia pada asalnya secara batinnya di dalam hatinya itu adalah orang yang paling menentang agama Islam dan orang kafir yang dia itu berkedok atau berselimutkan apa Islam. Nah, dengan apa? Bersembunyi di balik apa? Di balik na'am barakallahu fikum tabir keislaman dan juga mengucapkan kalimat syahadatain biar enggak dikafirkan. Wa illa fa huwa kafirun fid darqil asfali minan nar. Jika tidak demikian pada asalnya justru orang tersebut kafir. Nah, munafik itu masuk kafir ya. Ya, berada di kerak api neraka yang paling bawah, kata beliau. Maaf insyaallah ya. Ini jenis yang kedua. Adapun jenis yang berikutnya kita tunda pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Naam barakallahu fikum, yaitu pembagian yang ketiga, yaitu rasa cinta yang sifatnya tabiiyah. Rasa cinta yang sifatnya tabiat manusia, barakallahu fikum. Naam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.